Singo liar bergoyang. Dan kami sapa untuk sahabatku yang selalu setia, SNP Indonesia. Apa kabar semuanya, selamat datang ya. Tetap salam satu irama. Aktor kondang Jawa Timur asli kelahiran kota Pudak Gresik. Aktor yang satu ini sudah tidak asing lagi untuk teman-teman Singo liar Belanda Indah. Ada Ramayana Merpati Syuting, Kari Mahesa Ngu Palapa. Selamat siang Belanda Indah, bareng Ngu Palapa. Spesial buat anak-anak semuanya, kita koyak lagi yuk. Itu sudah berlalu. Bukankah dahulu engkau sendiri menyakiti dan menjauhkanku tanpa ku tahu apa sebabnya. Coba lagi mendekati diriku. Sakit yang ku derita semua ini karenamu. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat diriku sudah benci. Belanda Indah, coba lagi mendekati diriku. Sakit yang ku derita semua karena dirimu. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Kebencianku pada dirimu karena perbuatanmu. Tak perlu kamu itu. Jangan kau coba, mencoba lagi mendekati hati. Perbuatanmu ku rasa tak perlu engkau kembali untuk bercinta denganku lagi. Terlambat, diriku sudah benci. Terima kasih bos. Coba lagi mendekati diriku. Sakit rasa hatiku tak mungkin terobati. Engkau sendiri jadi penyebab luka dalam hatiku. Kebencianku pada diriku karena perbuatanmu. Rasa tak perlu engkau sendiri untuk bercinta denganku lagi. Terlambat, diriku sudah benci. Terima kasih Mas Bos. Rani, Rani, kau injak-injak cintaku. terima kasih bos. Kita Bos. Matur suwun. Baik saudaraku, masih di suasana gebyar sedekah laut Belanda.